kau di tanah orang beta menyesal. Mengapa beta mau buang diri begini jauh dari pangkuan mama sesungguhnya si melawan. Tak apa Lautan.